بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، kita lanjutkan syarah kitab التوحيد، masuki bab ke-21. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. Artinya bab, beberapa hal yang menjelaskan tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melindungi masalah tauhid dan bagaimana beliau menutup semua jalan yang mengarah kepada syirik. Wa qaulullah ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum lil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa hu 'alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. وعن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة، يعني رواه الضياء المقدسي في المختارة. خلاص. طيب، dalam bab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menyebutkan dua ayat dan dua asar, satu hadis dan satu asar. Ayat yang beliau sebutkan di sini dalam surat At-Taubah 128 dan 129, ya, akhir-akhir At-Taubah, artinya adalah: telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri, azizun alaihi ma'anitum, berat terasa olehnya penderitaan kalian, harisun alaikum, sangat menginginkan keislaman kalian, bil mu'minina raufur rahim, dan dia terhadap orang yang beriman itu raufun rahim. Ayat ini mengarah kepada salah satu sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sifat sangat menginginkan keselamatan umatnya. Jadi ketika beliau mengecam dengan kecaman keras, mengutuk dengan kutukan, melaknat, murka, maka hakikatnya kemurkaan beliau, kutukan beliau, laknat beliau, kecaman beliau itu adalah demi keselamatan umatnya. Ya. Jadi enggak bisa kita fahami bahwa Islam itu hanya lemah lembut aja. Enggak ada tegasnya sama sekali. Enggak bisa. Lemah lembut dalam bab-bab yang harusnya seseorang bersikap tegas itu tidak islami. Ya. Walaupun Nabi itu raufur rahim, tapi dalam bab-bab sebelumnya kita semua tahu bagaimana kerasnya beliau mengecam terhadap perbuatan-perbuatan umat terdahulu yang itu merupakan wasailu syirk. Iya kan? Merupakan wasilah jalan, celah yang menghantarkan mereka kepada sesuatu yang menjadi momoknya para nabi, yakni asyirku billah. Jadi kalau beliau sampai mengecam dengan kecaman keras, atau bahkan beliau melakukan tindakan tegas, ya, maka itu semua adalah dalam rangka mempertahankan yang termahal yang dimiliki oleh seorang mukmin, yakni at-tauhid. Taib. Azizun alaihi ma'anittum ditafsirkan ayya'izzu alaihi syai' alladhi ya'nutu ummatahu wa yashuqu alaiha. Jadi kalau umatnya ini merasakan sesuatu yang memberatkan mereka, menjadikan mereka tersiksa, maka Rasulullah juga akan iba, ya, merasa berat juga. Walihada ja'a fil hadith al-marwi min turukin anhu, disebutkan dalam sebuah hadith, ya, yang diriwayatkan dari berbagai jalur, bu'ithu bil hanifiyati as-samhah, aku diutus oleh Allah dengan din al-hanifiyah as-samhah. Hanif itu ma'ilun anish-shirk muttajihun ila tauhid. Jadi menyimpang dari kemusyrikan dan mengarah kepada at-tauhid, as-samhah itu yang sahlah, yang simple, yang mudah, yang penuh dengan toleransi, al-gamilah, yang sempurna, ya. Dan dia mudah untuk dijalankan bagi orang-orang yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harisun alaikum ay ala hidayatikum, sangat mendambakan bila kalian itu mendapatkan hidayah. Wa wusulin naf'i ad-dunyawi wal-ukhrawi ilaikum, dan juga sangat mendambakan agar kalian mendapatkan manfaat duniawi maupun ukhrawi. Jadi itu adalah karakter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam akhir-akhir surat At-Taubah ini. Bil mu'minina raufur rahim, ya, dan beliau sangat pengasih, penyayang kepada orang-orang yang beriman. Di antara bentuk sangat mendambakannya Rasulullah agar umatnya mendapatkan hidayah dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu, annahu qala tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahaihi fil hawa illa wa huwa yadhkuru lana minhu ilma, akhrajahu At-Tabarani. Dan dalam riwayat yang lain, ini juga riwayat At-Tabarani juga, Nabi bersabda, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minal nar illa waqad bayyantuhu lakum. Tidak ada lagi suatu ajaran, suatu cara yang bisa mendekatkan kalian kepada jannah dan menjauhkan kalian dari neraka melainkan aku telah menjelaskannya untuk kalian. Jadi ini jelas sekali menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu merupakan ainul maslahah, betul-betul demi kemaslahatan umatnya, karena sayangnya beliau kepada umatnya. Dan ini adalah mukaddimah yang sangat baik. Kita melakukan hal tersebut di rumah berarti kita tidak menjadikan rumah kita seperti kuburan, yaitu qiraatul Quran. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan, karena setan akan lari dari rumah yang terdengar dari dalamnya bacaan Al-Baqarah, atau dibacakan di sana surat Al-Baqarah. Qauluhu wa la taj'alu qabri 'ida. Qala Syekhul Islam rahimahullahu taala, al-'id ismun lima ya'udu min al-ijtima'il 'am 'ala wajhin mu'tad. Pokoknya nama untuk sesuatu yang diulang, pertemuan-pertemuan umum yang sifatnya diulang dan mohon ini ikhwan agak maju lagi ya. Yang ikhwan agak maju lagi. Jazakumullah khair. Jadi Eid itu adalah nama untuk acara-acara reuni-reuni, kumpul-kumpul yang biasa dilakukan ya. Imma bi'audis sanah au bi'audil usbu', baik tahunan, mingguan, bulanan dan semisalnya. Wa qala Ibnu Qayyim rahimahullah al-Eid ma yu'tadu maji'uhu wa qasduhu min zamanin wa makan. Yang biasa dituju dan didatangi, baik waktu maupun tempat. Waktu yang biasa dituju, yang biasa didatang, yang biasa dicari-cari, ditunggu-tunggu, atau tempat yang biasa dituju dan didatangi, itu namanya secara bahasa Eid. Fa idza kana isman lil makan fa huwa al makan alladhi yuqsadu fihi al ijtima' wa intiyabuhu lil ibadati wa ghairiha. Eid yang berkaitan dengan tempat berarti tempat tersebut sengaja didatangi untuk melakukan ibadah tertentu atau sengaja dilewati, disinggahi untuk melakukan ibadah tertentu. Kama anna al-Masjidil Haram wa Mina wa Muzdalifah wa Arafah wal Masya'ir ja'alaha Allahu 'idan lil hunafa'i wa mathabatan kama ja'ala ayyamat ta'abbud fiha 'ida. Dari sini tempat-tempat seperti Al-Masjidil Haram, Mina, Muzdalifah, Arafah, ya, Al-Masyair Al-Muqaddasah, tempat-tempat suci yang disucikan itu adalah Eid. Karena Allah sengaja menjadikan tempat itu memiliki keistimewaan untuk melakukan ibadah tertentu. Hari-harinya juga menjadi Eid. Ya, Yaumun Nahar, Ayyamut Tashrik, Yaum Arafah, Idul Fitr, ini semua adalah ayat, karena memang ada ibadah yang Allah perintahkan untuk dilakukan pada hari itu. Wa qauluhu, termasuk juga dijelaskan di sini, wa kana lil musyrikina a'yadun zamaniyatun wa makaniyah. Orang-orang musyrik juga memiliki tempat-tempat dan waktu-waktu yang mereka rayakan. Ketika Allah mendatangkan Islam melalui Rasulullah SAW, maka semua tempat dan waktu yang dirayakan oleh orang-orang musyrik itu dibatalkan, tidak diberlakukan lagi, dan Allah menggantinya dengan Idul Fitr dan Idul Adha, Ayyamun Nahar ya, atau tanggal 10 itu, termasuk juga Ayyamut Tashrik dalam salah satu riwayat sebutkan, dan juga Yaum Arafah. Ini ayat. Demikian juga Yaumul Jum'ah yang sifatnya mingguan. Ini adalah gantinya Allah untuk kaum muslimin. Tidak boleh ada lagi hari yang sengaja diulang-ulang untuk disikapi secara istimewa, kecuali hari-hari itu. Kama awwadhahum an a'yadil musyrikin al-makaniyah. Sebagaimana Allah juga memberikan ganti bagi tempat-tempat yang biasa dirayakan oleh orang-orang musyrik, ya. Diganti dengan apa? Dengan Al-Ka'bah, Baitullah, Baitul Maqdis, ya, Masjid Nabawi, dan tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh jemaah haji ketika musim haji, yang memang itu masyru', ya. Bukan tempat yang sering dikunjungi tapi ghair masyru', karena ada juga tempat-tempat yang sering dikunjungi tapi itu ghair masyru', kayak Jabal Thur, Jabal Rahmah, ya. Ada ghair masyru'. Yang dimaksud adalah Mina, Muzdalifah, Arafah, ya, Mina Safa wal Marwah, ya, itu semua tempat-tempat yang masyru', Masjid Nabawi. Qauluhu wa sallu alayya fa inna salatakum tabluhuni haitsu kuntum. Qala Syekh Hasan Ibn Taimiyah rahimahullah yushiru bidzalika ila anna ma yanaluni minkum minas salati was salam yahsul ma'aqub ma'aqurbikum min qabri wa bu'dikum. Maksudnya, bersolawatlah kalian untukku, kata Rasulullah, karena dimanapun kalian berada, solawat kalian nyampe. Ini jelas maksudnya apa? Gak perlu harus mendekat ke kuburku, dari jauh pun nyampe kok. Fala hajah lakum ila ittikhadhi idan. Kalau dari jauh saja nyampe, jangan kalian sengaja jauh-jauh datang hanya untuk nyampaikan sholawat di depan kuburku. Ya, nggak perlu. Sudah ada petugas khusus yang ditugaskan oleh Allah. Ini malaikat-malaikat. Innalillahi malaikatan. Ya, sayyahin yuballighunani an ummatis salam. Allah menugaskan malaikat-malaikat yang keliling-keliling, ya, untuk menyampaikan salawat dan salam dari umatku kepadaku. Bahkan gak perlu juga seseorang nanti kirim salam sama Rasulullah, ya, bilang gitu kepada yang mau umroh atau mau haji. Ya, antum sekarang salawat langsung nyampe. Kalau titip salam, nunggu dia ke bandara dulu, take off dulu, turun, ya, kalau ingat, sampai sana lupa mungkin. Ya, ada faedahnya. Langsung antum sholawat, dapat pahala, dan ada yang langsung akan menyampaikannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau memperkuat. Nah, ini subhanallah, memang min ajabil ujab. Ini riwayat perawinya adalah Ahlul Bait. Ya. Min al-Alawiyyin wa an Ali ibn al-Husain. Siapa Ali ibn al-Husain ini? Ali ibn Husain bin Ali bin Abi Talib Zainal Abidin radhiyallahu anhu. Enggak apa-apa ya, sekali-sekali. Ini mungkin yang radhiyallahu anhu ini Husain, ya, atau Ali bin Husain. Enggak apa-apa, karena yang penting tidak menjadi kebiasaan yang dikhususkan kepada selain sahabat. Kalau sesekali boleh. Atau mimbabit taba'iyah, ngikut kepada yang lain seperti gini. Wassabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Ini sahabat, ya. Walladzina taba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum. Alladzina taba'uuhum biihsan kan banyak nih, enggak terbatas. Tapi ngikut dengan sahabat tak masalah. Jadi Ali bin Husain Zainal Abidin pernah melihat ra'a rajulan yaji'u ila furjatin kanat 'inda qabrin nabi. Mendatangi sebuah celah di dekat kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayadkhul fiha fayad'u. Dia masuk ke celah itu, orang ini, dan doa di situ. Fanahahu, dilarang. Ya, kasih garis bawah. Dilarang, ini Ahlul Bait yang sebenarnya itu yang seperti ini, ya, ini Ahlul Bait yang sebenarnya, Ahli Baitin Nabi. Mau Ahli Bait Abi Jahal, mau Ahli Bait Abi Lahab, ya, sekedar Ahlul Bait itu gak istimewa, ya, masing-masing orang itu punya Ahli Bait sendiri-sendiri. Ana punya Ahli Bait, antum punya Ahli Bait, ya. Kalau mau atau menjadi Ahli Baitnya Nabi, ya begini nih caranya Ahli Baitnya Nabi itu, ya. Fanahahu wa qal ala uhadditsukum haditsan. Tak kasih tahu, ya, sebuah hadis. Ini hadisnya musalsal bi ahlil bait. Sami'tuhu min abi an jaddi. Hadis yang aku dengar dari bapakku, dari kakekku. Bapaknya dia siapa? Husain bin Ali. Kakeknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari buyutnya. Qala tattakhidhu qabri 'ida. Jangan kalian jadikan kuburku itu sebagai tempat yang sering kalian kunjungi. Wala buyutakum qubur. Yang sering kalian kunjungi untuk khusus untuk ibadah seperti yang dilakukan oleh orang ini. Masuk ke celah situ, doa di situ. Dan jangan juga kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Wa sallu alayya fa inna taslimakum yablughuni aina kuntum. silahkan kalian ucapkan salam kepadaku, salat, salawat kepadaku. Salam dan salawat kalian itu akan sampai dari mana saja kalian berada. Kalian kirimkan dari mana saja, kalian sampaikan dari mana saja, sampai kepadaku. Tidak perlu kalian jauh-jauh datang hanya untuk mengucap salawat dan salam. Makanya kalau umroh pas ziarah ke Madinah itu, tujuan kita yang syar'i adalah untuk ziaratul Masjidin Nabawi, bukan untuk ziarah kubur Rasulullah. Ya. Ini dijelaskan oleh Al-Dhiya'ur Rahman Al-Maqdisi dalam kitabnya Al-Ahadith Al-Mukhtarah. Dan ini hadis yang derajatnya hasan, dihasankan oleh Muhammad bin Abdul Hadi, ya, Ibnu Abdul Hadi, salah seorang ulama yang hidup abad ke-8 Hijriah. Ya, hadis yang hasan, jayyidul isnad, lahu syawahid katsira, yartaqi biha ila darajati shihhah. Dan banyak syawahidnya, banyak hadis-hadis lain yang mendukungnya, yang menjadikannya sahih li ghairihi. Baik. Nah, Ibnu Taimiyah menjelaskan di sini, coba kita perhatikan hadis ini. Ya, hadis yang kedua, asar ini maksudnya ya. Dia keluar dari mana? Keluar dari Ahlul Madinah, Ahlul Bait, alladzina lahum min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qurbun nasab. Yang memiliki kedekatan nasab dari Rasulullah SAW, dengan Rasulullah SAW, dan kedekatan tempat tinggal, nggak cuma nasabnya, ya, tempat tinggalnya dekat, nasabnya juga sangat dekat. Di annahum ila dzalika ahwaj min ghairihim, fakanu lahu adbat. Jadi mereka sahabat perawi-perawi hadis ini yang notabene adalah menantunya Rasulullah, ya kan? Kemudian cucunya dan cicitnya Rasulullah. Orang-orang yang terdekat dengan Rasulullah ini, mereka lebih butuh untuk menguasai masalah ini daripada yang lain, sehingga mereka benar-benar faham tentang maksud dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW ketika mengatakan la taj'alu qabri idah, jangan kalian sering-sering datang ke kuburanku. Hatta kuburan Rasulullah, naam, hatta kuburan Rasulullah, jangan sering-sering, apalagi sengaja jauh-jauh datang cuma untuk ziarah kubur, pakai safar lagi, la, mamnu', gak boleh. Ini termasuk ta'zim, ya, termasuk salah satu yang mengandung unsur pengagungan terhadap kubur. Dan kubur adalah kubur orang paling soleh di dunia, sehingga potensi seseorang untuk bersikap ghulu sangat besar di situ. Ini yang gak bisa dipungkiri, tidak bisa dipungkiri. Nah, oleh karena itu dilarang. Walaupun Ali bin Husain ini gak tahu dia ngapain, mungkin dia doa di situ sekedar mengatakan assalamualaikum ya Rasulullah, barangkali ya, nggak pakai dirinci lagi. Kau tadi ngapain? Baca doa apa? Doa untuk dirimu sendiri atau doa untuk Rasulullah SAW? Ya, nggak. Pokoknya ini kok kelihatannya bolak-balik ke situ. Kenapa dia mengkhususkan tempat itu untuk berdoa? Nah, ini sudah ada bibit-bibit, ya. Bibit-bibit yang kalau dibiarkan akan berkembang tidak sehat. Langsung di-cut. Sudah, Isya ya? Baik. Yeah. Dilanjut berapa menit? 7 menit. Taib. Selain asarnya Ali bin Husain, ada dua asar lain yang juga menguatkan tentang makna yang disebutkan dalam asarnya Ali bin Husain ini. Yang pertama diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur dalam sunannya, qala hadatsana Abdul Aziz bin Muhammad wa Darwardi qala akhbarani Suhail bin Abi Suhailin annahu qala ra'ani al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib. Ahlul bait lagi nih. Suhail bin Abi Suhail menceritakan bahwa pernah suatu ketika Hasan bin Ali bin Abi Talib. Kalau tadi Ali bin Husain bin Ali, sekarang Hasan bin Ali. Satu level ya sama Ali bin Husain ya. Cuman beda ayah saja. Ayah mereka bersaudara. Hasan bin Ali bin Abi Talib melihatku, maksudnya Suhail bin Abi Suhail ini, indal qabr. Qabr siapa di sini? Qabr Nabi SAW. Fanadani, kemudian dia panggil aku dari jauh. Wa huwa fi baiti Fatimah. Ketika itu dia masih di kamarnya Fatimah radhiyallahu anha, yata'asha, sedang makan malam. Fakal halum ilal asya, ayo sini makan malam sini. Fakultu la uridu, katanya Suhail, enggak, saya enggak kepengen makan. Ditanya lagi, mali ra'aituka indal kubur, ngapain kamu di dekat kuburan situ? Kuburannya siapa nih? Rasulullah SAW. Kalau sekarang, oh bagus bagus bagus bagus, teruskan yang sering ya, yang sering, kakeknya, ya, apalagi kalau datangnya berbis-bis, objek wisata. Fakultu la uridu, mali ra'aituk indal qabr, fakultu salamtu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya cuma mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Faqal, katanya Hasan bin Ali, idza dakhalta al-masjid fasallim. Kalau kamu mau ucap salam, enggak perlu datang ke kuburan. Masuk masjid, ucap aja salam. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kan emang doanya begitu toh? Tsumma qala, kemudian dia berkata lagi, inna Rasulullah SAW qala, la tattakhidhu qabri ida. Karena Nabi bilang, jangan kalian jadikan kuburku sebagai tempat yang sering kalian kunjungi. Wala tattakhidhu buyutakum maqabir wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsuma kuntum. La'anallahu al-yahuda wan-nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Dikaitkan dengan hadis ini. Paham betul ini Ahlul Bait Nabi SAW ini, paham betul tentang potensi-potensi yang bisa makin jauh nanti kalau enggak segera diluruskan. Ma antum wa man bil Andalus illa sawa. Kalian dengan orang yang ada di Andalusia sana sama aja. Mereka ngucap salam nyampe, kalian ngucap salam nyampe. Jadi enggak perlu datang ke kuburan khusus untuk mengucap salam. Wa qala Sa'idun aidan, Sa'id bin Mansur juga meriwayatkan, haddatsana Hibban bin Ali qala haddatsana Muhammad bin Ajlan an Abi Sa'id maula al-Mahri annahu qala qala Rasulullah SAW, la tattakhidhu qabri ida wa la buyutakum qubura wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni. Ada dua asar di sini. Kata Syekhul Islam bin Taimiyah, kedua asar ini memang derajatnya mursal. Jadi tidak menyebutkan perantaranya antara Hasan bin Ali bin Abi Thalib dengan Nabi. Di sini enggak disebutkan perantaranya siapa. Derajatnya mursal. Yang berikutnya juga Abi Sa'id Maulal Mahri ini juga bukan sahabat Nabi. Tapi sumber mereka beda, yang menunjukkan bahwa hadis ini memang sabit. Hadis tentang bahwasanya sikap sengaja datang ke kuburan Nabi untuk doa atau untuk mengucap sholawat atau untuk mengucap salam, ini memang sesuatu yang menyelisihi sunnah Rasulullah SAW. Dan itu berarti menjadikan kubur Rasulullah sebagai Eid, yang mana itu adalah dilarang. La tattakhidhu qabri idan. Wal asal fin nahi lit tahrim. Hukum asalnya larangan itu untuk mengharamkan. Jadi karena diperkuat dengan dua asar ini yang menunjukkan bahwasanya memang larangan itu adalah larangan yang ma'ruf, mafhum, ya. Sabit anin Nabi SAW walaupun diriwayatkan secara mursal. Tayyib. Kemudian dalam hadis ini disebutkan fayadkhul fiha fayad'u fanahahu. Di hadis yang pertama ya, hadisnya Ali bin Husain, orang ini datang ke sebuah celah di dekat kubur Nabi kemudian doa, dilarang oleh Ali bin Husain. Hadza yadul 'ala an-nahyi an qasdil qubur wal masyahid li ajli ad-du'a was-shalah 'indaha. Larangan ini menunjukkan terlarangnya sengaja mendatangi kuburan atau masyahid. Masyahid itu adalah tempat-tempat yang dikeramatkan, yang diagungkan, sekedar untuk doa atau sholat di situ. Kecuali yang memang dikecualikan, yakni Al-Masjidil Haram wa Masjidi Hadza wal Masjidil Aqsa. Qala Syekhul Islam rahimallahu taala, ma 'alimtu ahadan rakhasa fihi. Tidak pernah saya mendapatkan adanya seorang ulama yang memberikan rukhsah, memberi keringanan bagi seseorang untuk sengaja mendatangi tempat yang memang itu dikeramatkan sekedar untuk doa. Ya. Saya tidak pernah menemukan ada ulama yang berfatwa seperti itu. Wa Syekh Al-Islam hadza ma'ruf bil istiqra. Beliau ini ulama yang daya telaahnya itu luas sekali. Bahkan disebutkan di sini dari Imam Malik, beliau memakruhkan, dan makruh itu seringkali digunakan oleh ulama-ulama salaf sebagai ganti dari mengharamkan. Orang tiap hari masuk Masjid Nabawi, mampir ke kuburan Rasulullah salam, mengucap salam, itu akrahu dzalik, kata Imam. Saya tidak suka dengan kebiasaan seperti itu. Ya. Tayib, kita sholat dulu, nanti kita lanjut lagi setelah salat. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala hamma ba'd. Kita lanjutkan. Masih berkaitan dengan asar yang pertama, asar Ali bin Husain rahimahullah. Syekhul Islam mengatakan, wa yadullu aidan ala anna qasd al-qabr lis-salam idza dakhala al-masjid li yusalli manhiyun anhu li anna dhalika lam yushra'. Asarnya Ali bin Husain ini juga mengisyaratkan bahwa datangnya seseorang ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah dia masuk masjid untuk sholat kemudian dia sengaja datang ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dilarang karena ini bukan perbuatan yang disyariatkan. Wa kariha malikun li ahli al-Madinah kullama dakhala al-insanu al-masjida an ya'ti qabran nabi. Imam Malik memakruhkan warga Madinah yang tiap kali masuk masjid kemudian dia datang ke kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li anna salaf lam yakunu yaf'aluna dhalik. Karena ini bukan sesuatu yang dilakukan oleh para salaf. Qal walan yuslih akhir hadhihi al-ummah illa ma aslaha awwalaha. Imam Malik juga mengatakan, dan ini merupakan kaidah yang agung dalam menimbang suatu perbuatan itu amal soleh atau bukan, kalau hal tersebut bukan merupakan salah satu perbuatan yang dilakukan oleh para salaf untuk memperbaiki diri, maka itu tidak akan bisa memperbaiki generasi berikutnya. Lan yuslih akhir hadhil ummah illa ma aslaha awwalaha. Kalau ingin menjadi umat yang baik, maka cukup kita ikuti apa yang menjadikan para salaf itu baik. Mereka baik tanpa rajin-rajin berziarah ke kubur Nabi, maka rajin-rajin berziarah ke kubur Nabi tidak akan menjadikan orang itu baik. Gitu maksudnya ya. Wa kana sahabah wa tabi'un radhiyallahu anhum ya'tuna ila masjidin Nabi SAW fayusallun. Nah, lantas kebiasaannya para sahabat, para tabi'in, tabi'it tabi'in, as-salafus salih itu kebiasaannya bagaimana terkait dengan Masjid Nabawi? Ya, mereka datang ke Masjid Nabawi, sholat. Fa idza qadaw shalah qa'adu aw kharaju. Selesai sholat, mereka duduk, zikir dan lain-lain, atau mereka langsung keluar. Wa lam yakunu ya'tunal qabra lis-salam. Mereka tidak sengaja atau tidak biasa sengaja mendatangi kuburan Nabi SAW untuk mengucap salam. Li'ilmihim anna salata wassalamu alaihi fis salah akmalu afdal. Karena mereka ngerti bahwa mengucapkan salawat dan salam di dalam sholat mereka itu lebih sempurna dan lebih afdal daripada mengucapkan salawat dan salam di luar sholat. Wa amma dukhuluhum 'inda qabrihi lis-salati was-salami 'alayhi hunak aw lis-salati wad-du'a falam yashra'hu lahum. Adapun orang yang masuk ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam atau masuk ke masjid untuk berada dekat dengan kuburan, karena enggak bisa masuk ke kuburannya Nabi ya, sebagaimana yang kita jelaskan sudah di tembokin berlapis-lapis. Jadi dia mendekat ke arah kuburan untuk sholat di sana dan untuk mengucapkan salam atau untuk sholat dan berdoa. Kenapa mereka enggak lakukan itu? Karena memang Nabi tidak ngajarin mereka untuk begitu. Bal nahahum anhu. Bahkan Nabi melarang mereka untuk begitu dalam sabdanya, la tattakhidhu qabri 'ida wa sallu 'alayya fa inna salatakum tablughuni. Ya, Nabi menjelaskan bahwasanya salat, ucapan salawat, ucapan salam itu bisa sampai dari jarak berapapun jauhnya. Dan beliau justru melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ngucap salawat ibadah enggak? Ngucap salam ibadah enggak? Doa ibadah enggak? Nah, berarti kalau mengkhususkan ya, bacaan salawat, bacaan salam, mengkhususkan doa untuk dirinya sendiri, bukan doa ziarah, bukan ya. Kalau doa ziarah ya memang dibaca ketika datang ke kuburan, tapi ini doa untuk dirinya sendiri. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah ya Rabbi zidni ilma. Itu dikhususkan untuk dibaca di dekat kuburan, hatta itu kuburnya Rasulullah itu termasuk ittikhadul kubur masajid. Ya. Dan itu menyebabkan pelakunya dilaknat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat al-hujratu fi zamanihim yudkhalu ilayha min al-bab idza kanat Aisyah radhiyallahu anha fiha wa ba'da dhalik ila an bunya al-hayt al-akhir wa hum ma'a dhalika at-tamakkun min al-wusul ila qabrihi la yadkhuluna alayh. Jadi ini penegasan kembali, kamarnya Aisyah itu di masa itu saat diriwayatkannya asar-asar tadi itu ada pintunya. Jadi masih bisa dimasuki. Ketika Aisyah radhiyallahu anha itu umpamanya tidak ada di kamar, ya, orang kalau mau masuk bisa, ada pintunya untuk masuk ke sana ada. Bahkan Ummul Mukminin sendiri yang sering masuk situ tidak melakukan apa yang biasa dilakukan oleh orang-orang hari ini. Sengaja datang ke kuburan, ucap salawat, ucap salam. Enggak dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Padahal dengan mudahnya mereka bisa menjangkau tempat tersebut. Tidak untuk salam, tidak juga untuk baca solawat, tidak juga untuk doa, baik doa bagi diri mereka atau doa buat orang lain, dan tidak juga untuk minta mencari hadis atau mencari ilmu. Wala kana syaitanu yatma' fihim hatta yusmi'ahum kalaman aw salaman. Bahkan tidak ada setan yang berambisi untuk masuk ke situ. Ya, kadang-kadang subhanallah min talbisnya iblis itu apa? Ada orang yang datang ke kuburan, kemudian dia minta sesuatu kepada orang yang sudah dikubur ini, dan dia mendengar jawaban dari arah kubur. Itu bukan orang matinya yang jawab, itu syaitan. Syaitan. Ya. Biar apa? Biar makin sesat itu orang-orang. Dia bilang, wah, ternyata dia mendengar apa doa saya dan bisa menjawab. Ini buktinya, ini waliullah benar ini. Karomah ini. Ya, wa may yudril miskin ada. Orang jahil ini enggak ngerti kalau dia sedang dijebak oleh syaitan. Nah di zaman itu setan tuh nggak bernafsu untuk menyelinap ke situ karena nggak ada yang datang ke situ, nggak ada yang datang ke situ. Jadi kalau pun setan teriak-teriak gitu, nggak ada yang gubris. Ya. Wala kana syaitanu yatma' fihim hatta yusmi'ahum kalaman aw salaman fayadhunnun annahu huwa kallamahum wa aftahum wa bayyana lahumul ahadith. Tidak ada juga orang yang tanya datang, ya Rasulullah, apa benar hadis yang begini begini begini ya Rasulullah, katanya kau bilang begini begini begini. Tidak ada yang kayak gitu di sana. Ya. Jadi jelas sekali bahwasanya itu bukan sesuatu yang dikenal di masa-masa para salaf saleh. Wal maksud anna sahaba radhiyallahu anhum lam yakunu ya'taduna as-salata was-salama alaihi inda qabri. Jadi para sahabat tidak mengenal kebiasaan sengaja datang ke kuburan Nabi untuk baca salawat, untuk mengucap salam sebagaimana kebiasaan orang-orang yang datang sekarang. Kalau antum umroh, ya, wah itu berjubel itu. Berjubel. Orang-orang yang antri untuk mengucap salam. Ada di antara mereka yang tiap Jumat begitu. Ada yang mungkin tiap hari seperti itu. Ya. Tapi kelihatan sekali itu orang-orang awam kebanyakan, ya. Orang-orang awam. Ada lagi yang sengaja, biasanya orang-orang Pakistan, orang India itu ya. Habis sholat dia bangun dari jauh menghadap ke arah kuburan. Berdiri lama gitu. Saya pernah diskusi sama salah satu di antara mereka. Kenapa kamu tadi barusan begitu? Saya ngucap salam sama Rasulullah katanya. Lah emang Rasulullah dengar apa? Ngucap salam jauh-jauh kayak gini. Oh iya kan Nabi gak mati dalam kuburnya. Oh berarti para sahabat tuh ngubur Nabi hidup-hidup dong. Kejem banget tuh para sahabat itu. Hada min jahlihi. Banyak orang ini tidak membedakan antara hayah barzakhiyah dengan hayah duniawi ya. Hubungan antara roh dengan jasad itu macam-macam. Beraneka ragam. Sebelum manusia terlahir di dunia, roh dan jasad ketemu. Masih dia di kandungan umur berapa? 4 bulan ya. 40 hari yang ketiga ketemu itu roh dan jasad. Tapi beda. Belum ada taklif ya, belum ada ya masih di alam yang sempit seperti itu. Belum sempurna hidupnya. Hidup tapi enggak sempurna. Lahirlah manusia ini. Pindah ke alam dunia. Masih ketemu ruh dengan jasadnya. Lebih baik daripada yang sebelumnya. Nanti habis kontraknya di dunia, pisah ini ruh dengan jasad. Ruhnya di alam barzakh. Suatu ketika diketemukan oleh Allah untuk ditanya dalam kuburnya. Ya, dikembalikan, ditanya. Tapi kembalinya ini beda dengan saat dia di dunia, beda. Bi kayfiyatin la ya'lamuha illallah. Makanya dia bisa disiksa, dia bisa mendapatkan nikmat. Kalau syuhada, rohnya diletakkan di tembolok burung-burung hijau yang terbang ke sana kemari di jannah. Termasuk hidupnya syuhada itu hidup tapi beda dengan kehidupan mereka saat di dunia. Ya. Sehingga tidak berlaku apa yang berlaku di dunia. Kalau mereka meninggalkan warisan, boleh dibagi waris. Jandanya setelah habis masa iddahnya boleh dinikahi. Ya. Dan lain-lain. Pokoknya aturan-aturan hubungan manusia, apa hubungan roh dengan jasad itu setelah mati beda dengan sebelum mati. Bahkan ketika tidur pun itu juga pisah roh kita dengan jasad. Allahu yatawaffal anfusahina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qadha 'alaiha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Allah yang mewafatkan jiwa-jiwa itu saat jiwa-jiwa tersebut mati, dan yang belum mati diwafatkan ketika tidur. Lu tidur itu mati berarti. Iya. Cuman mati yang sedikit berbeda. Fayumsiku allati qadha 'alaiha al-maut. Yang memang ditentukan untuk mati seterusnya, ditahan enggak dikembalikan rohnya. Padahal orang tidur itu masih napas enggak? Napas. Kok dibilang rohnya dicabut sama Allah? Ya sudah, Allahu a'lam. Ya. Kita enggak tahu hakikatnya roh itu seperti apa memang. Wa yursilul ukhra ila ajali Musa. Adapun yang belum mati dikembalikan lagi. Ya. Jadi pertemuan roh dengan jasad itu macam-macam. Di sini Nabi SAW tiap mendengar ucapan salam dikembalikan rohnya untuk membalas. Tapi bukan berarti bangkit dari kubur. Ya, sebagaimana kata salah seorang pendusta. Ya. Katanya ada orang dari Maghrib datang ke Madinah, sampai di gerbang pintu Madinah ketemu dengan Fatimatuz Zahra. Orang sekarang loh nih. Bukan zaman dulu, orang sekarang. Tanya sama Fatimah, "Kau mau kemana?" "Saya mau mengunjungi abimu," katanya. "Oh, abi enggak di Madinah. Abi di Sewun sana. Di Hadramut, di tempatnya Habib Ali Al-Habsyi," katanya. Subhanallah. Ya. Enggak tahu tuh hadis diriwayatkan di kitab apa itu. Yang lucunya itu kok Fatimah tahu-tahu ujuk-ujuk ada di gerbang kota Madinah dan Rasulullah bisa pergi ke Hadramut. Dan tidak ada media massa yang mempublikasikan. Nah, ini kan hebohnya luar biasa ini. Ya. Enggak ada yang menyaksikan dia keluar dari kuburnya. Padahal dikunjungi 24 jam itu masjid. Ya. Subhanallah. Yang ajib itu yang percaya atau yang bikin cerita. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Itu hadisnya mutawatir. Diriwayatkan oleh 70 orang sahabat Nabi. Siapa yang sengaja berdusta atas namaku, hendaklah dia memesan tempat duduknya di neraka. Bahkan kata Ibn Hajar al-Asqalani, sebagian ulama mengatakan sengaja berdusta atas nama Nabi itu memurtadkan pelakunya. Memurtadkan pelakunya. Sengaja dia tahu Nabi enggak bilang begini, itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi, dia sampaikan Nabi begini, begini, begini. Itu menjadikan dia murtad. Karena Nabi mengatakan falyatabawwa. Dari sekarang dia booking tempat duduknya di neraka, tempat tinggal di neraka. Enggak dibilang mau keluar dari sana apa enggak diceritakan. Pokoknya Nabi hanya menjelaskan dia di neraka. Ya, ini bukan perkara sepele. Taib. Sebenarnya masih panjang ya pembahasan tentang ziarah-ziarah ini karena memang ini jadi syubhat sampai sekarang. Syubhatnya kuat sekali. Intinya para sahabat tidak pernah melakukan hal-hal seperti itu dan mereka adalah orang yang paling cinta kepada Rasulullah, paling benar ibadahnya, paling benar mahabbahnya. Mereka tidak melakukan seperti itu berarti itu bukan bagian dari Islam. Tidak ada sangkut pautnya dengan Islam sedikit pun. Mau dirayakan sama seluruh dunia adalah seminal Islam fi syai. Ya. Ini ada riwayat lain di sini. Qala Ubaidullah bin Umar an Nafi'. Nafi' maulanya Ibnu Umar, bekas budaknya Ibnu Umar menceritakan kana Ibnu Umar idza qadima min safarin ata qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar kalau datang dari safar. Datang dari safar, beliau mendatangi kuburnya Nabi kemudian mengatakan assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Abu Bakar, assalamu alayka ya Abata, thumma yansarif. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum wahai Abu Bakar, Assalamualaikum wahai bapakku. Sudah langsung pulang. Qala Ubaidullah, ma na'lamu ahadan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ala dzalika illa Ibnu Umar. Tidak ada sahabat lain yang melakukan itu kecuali Ibnu Umar saja. Wa hadha yadullu ala annahu la yaqifu 'indal qabr lid-du'a idza sallam kama yaf'aluhu katsirun. Ini menunjukkan bahwa Ibnu Umar tidak berhenti doa. Enggak, lewat tok. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Abu Bakar, Assalamualaikum ya Abata. Wes, lewat. Ya. Enggak seperti yang biasa dilakukan oleh banyak orang. Itu pun hanya Ibnu Umar. Apakah itu menjadi sunnah? Ibnu Umar itu bukan Umar loh ya. Ini anaknya. Itu tidak tidak menjadi dalil bagi secara dari sisi ilmu usul fikih, fi'lus sahabi tidak menjadi dalil. Ya. Kalaupun mau dijadikan alasan, ya hanya dengan cara seperti itu saja yang bisa ditoleransi. Enggak bisa dengan cara-cara yang lain, duduk apa berdiri sesaat, komat kamit, baca apa-apa, enggak. Lewat aja. Itu pun ketika datang dari jauh, ya. Bukan sehari-hari. Kalau Syekhul Islam, li'anna dzalika lam yunqal an ahadin min as-sahabah fa kana bid'atan mahdhah. Jadi kebiasaan sengaja doa di kuburan Rasulullah itu bid'ah, tulen. Karena enggak ada sahabat yang melakukan. Ibnu Umar juga enggak begitu. Dia cuma salam dan lewat, enggak pakai doa sama sekali. Qala Malikun la ara an yaqifa 'inda qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam walakin yusallim wa yamdi. Saya tidak setuju kalau berdiam di kubur Nabi. Cukup mengucap salam dan jalan aja. Ya karena yang begitu itu masih ada, yaitu Ibnu Umar. Kalau pakai berhenti enggak ada yang nyontohkan. Sama sekali tidak ada. Wa nassa Ahmad annahu yastaqbilul qiblah. Bahkan Imam Ahmad menaskan, menyatakan cara ngadepnya bukan ngadep kubur tapi ngadep kiblat. Wa yaj'alul hujrah an yasarihi li'alla yastadbirahu. Jadikanlah ruangan kamarnya Aisyah itu di sebelah kirinya dia. Jadi ngucap salamnya itu dari samping. Bukan ya misalnya ini kubur nih, kitab saya ini misalnya rumahnya Rasulullah ini ya. Kiblatnya ke arah sana, maka ngucap salamnya dari sini. Ya, hujrahnya Aisyah, kamar Aisyah di sebelah kiri, kiblat di depan. Biar juga kita tidak bersikap yang kurang sopan. Kalau berangkat apa ngucap salamnya dari arah sini, kemudian dia menghadap kiblat, berarti dia membelakangi. Ini juga tidak etis. Kalau dia ngadap ke sini, enggak ada yang ngasih contoh seperti itu. Caranya bagaimana? Sudah, dari samping sini assalamualaikum ya Rasulullah, ngadap kiblat terus lewat. Hari ini enggak ada yang begitu. Semuanya dari depan. Dan ngadap ke kubur. Baik. Wabil jumlah, faqad ittafaqa al-a'immah 'ala annahu idza da'a la yastaqbil al-qabr. Secara umum para ulama, para a'immah ahlussunnah sepakat kalau mau doa itu jangan menghadap kubur, tapi ngadap kiblat. Wa tanaza'u. Mereka beda pendapat. Hal yastaqbiluhu inda salam alaihi amla? Apakah menghadap ke arah kuburan ketika ingin menyalami Rasulullah atau tidak perlu menghadap ke arah kuburan? Itu mereka khilaf. Tapi kalau mau doa, doa untuk diri sendiri, doa untuk orang lain, maka ngadap kiblat. Ala kulli hal, hadis ini juga menunjukkan larangan sengaja safar untuk mendatangi kuburan Rasulullah SAW atau kuburan orang lain atau tempat-tempat keramat, karena itu termasuk menjadikan tempat tersebut sebagai id. Bahkan itu termasuk wasilah syirik yang paling besar. Ya. Kalau tempat itu sudah menjadi tujuan jauh-jauh hanya untuk beribadah di tempat itu, ini jelas pengutusan terhadap tempat. Ya, jelas itu pengutusan terhadap tempat. Tapi kalau pergi mendatangi satu tempat walaupun safar bukan untuk melakukan ibadah tertentu, enggak. Kamu mau apa misalnya dari Solo ke Jawa Timur umpamanya, mau apa? Saya mau silaturahmi, enggak apa-apa. Kamu mau apa ke sana? Saya mau bisnis, mau jualan, enggak apa-apa. Saya mau kuliah, enggak apa-apa. Saya mau jenguk saudara saya yang sakit, enggak apa-apa. Tapi jauh-jauh dari Jawa Timur ke Solo, ngapain? Saya mau sholat 2 rakaat di Masjid Agung Surakarta, misal. Ini bid'ah. Bid'ah. Haram. Karena Allah dan Rasulullah tidak menjadikan Masjid Agung Surakarta itu sebagai tempat khusus yang boleh dikunjungi dengan safar. Dalilnya la tusyaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh pelana unta itu diikat kinayah untuk safar, untuk perjalanan jauh, kecuali untuk mengunjungi 3 masjid. Masjid itu kan tempat ibadah gitu loh. Jadi tempat itu dikunjungi semata-mata untuk ibadah itu hanya boleh 1 di antara 3. Selain itu tidak boleh. Baik. Larangan lain di sini yang menguatkan adalah kisahnya Basrah bin Abi Basrah Al-Ghifari dengan Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta'nya. Di Sunan juga ada bahwa Basrah bin Abi Basrah Al-Ghifari ini berpapasan dengan Abu Hurairah yang barusan datang dari mengunjungi Bukit Tur. Bukit Tur itu di mana? Syam. Syam Mesir. Mesir. Ya, Mesir. Apa keistimewaan Bukit Tur? Bukit Musa ketemu Allah. Antum jangan ngarang loh. Musa berbicara, diajak bicara, bukan berbicara juga, diajak bicara oleh Allah. Beda kalau berbicara, kita semua berbicara, sholat itu kita bicara, tapi Allah nggak ngajak kita bicara. Kalau itu wa kallamallahu Musa, Allah yang ngajak bicara Musa. Dan disitulah Musa diangkat menjadi rasul. Ya. Tapi bukan ketemu dengan Allah, tidak. Abu Hurairah habis berkunjung dari Bukit Tur, ketemu dengan Basrah bin Abi Basrah Al-Ghifari, salah seorang sahabat Nabi. Faqala Basrah, "Lau adraktuka qabla an takhruja ilaihi lama kharajta." Seandainya saya sudah ketemu kamu sebelum kamu berangkat, kau tidak akan jadi berangkat. Kata Basrah kepada Abu Hurairah, sayang saya baru ketemu setelah kau pulang dari sana. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul la tu'malul mati illa ila thalathati masajid. Al-mati itu maksudnya kendaraan tunggangan, hewan tunggangan tidak boleh dikendarai, maksudnya safar, kecuali ke salah satu dari 3 masjid, Masjidil Haram, wa masjidi hadha, wal masjidil aqsa. Nah Abu Hurairah diam, tidak protes. Ini menunjukkan bahwa pemahamannya Basrah bin Abi Basrah itu dibenarkan oleh Abu Hurairah. Warawal Imam Ahmad wa Umar ibn Syabbah. Umar bin Syabbah dalam kitabnya Akhbarul Madinah, Imam Ahmad dalam Musnadnya meriwayatkan dengan sanad yang jayyid dari Qaza'ah, qal ataitu ibn Umar. Qaza'ah mengatakan aku mendatangi ibn Umar, fakultu inni uridu Tur. Saya mau pergi ke Tur, Bukit Tur. Faqal, apa kata Ibn Umar? Innama tushaddur rihal ila thalathati masajid. Kalau kau ingin sengaja mendatangi tempat yang keramat, tempat yang diagungkan, itu hanya 3 masjid tok, enggak boleh selain itu. Jadi Al-Masjidil Haram wa Masjidil Madinah wal Masjidil Aqsa, fada'anka Tur wa la ta'ti. Sudah tinggalkan saja Bukit Tur, jangan kau datang ke sana, kata Ibn Umar. Pilih salah satu aja, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, atau Masjid Al-Aqsa. Tinggalkan itu Bukit Tur, kuburnya Hud, apalagi kuburnya Ibrahim, kalau ada kuburnya siapapun, ya, Ghar Hira, Gua Hira, Gua Thur, dan lain-lain. Ini semua tidak boleh dikhususkan untuk ibadah, apalagi pakai safar ke sana. Taib. Jadi Ibnu Umar, Basrah bin Abi Basrah, Al-Ghifari, semuanya paham bahwa larangan Nabi itu ke arah sana. Taib. Masailnya kita baca singkat saja. Al-Ula, tafsir ayat Ibara'ah, penafsiran tentang ayat dua ayat terakhir di surat At-Taubah tadi itu sudah kita tafsirkan. Al-Thaniyah, ibaduhu ummatahu an hadzal hima ghayatul bu'd. Bagaimana Nabi berusaha menjauhkan umatnya sejauh-jauhnya dari daerah terlarang, yaitu syirk dan wasail-wasailnya, wasilah-wasilahnya. Ats-tsalitsah, dzikru hirsihi 'alaina wa ra'fatihi wa rahmatihi. Bagaimana Nabi sangat berambisi kita dapat hidayah dan sangat sayang sama kita. Rabi'ah, nahyuhu an ziyarati qabrihi ala wajhin makhsus. Larangan beliau untuk menziarahi kuburnya secara khusus, ma'anna ziyaratahu min afdhalil a'mal. Walaupun ziarah ke kubur Nabi itu amalan yang afdhal, yang mulia. Ya. Tapi kalau dikhususkan enggak boleh. Nahyuhu anil ikthar min ziyarah. Larangan beliau untuk sering-sering ziarah. Sadisah, hathuhu ala nafilah bil bait. Anjuran beliau untuk memperbanyak sholat sunnah, amalan sunnah di rumah. Sabi'ah, yang ketujuh, annahu mutaqarrirun indahum annahu la yusalla fil maqbarah. Sudah menjadi rahasia umum bahwasanya kuburan bukan tempat sholat. Al-thaminah, ta'lilu dhalika bi anna salatar rajuli wa salamahu alayhi yablughuhu wa in ba'ud fala hajata ila ma yatawahhamahu man arada al-qurb. Nabi menjelaskan alasan kenapa kalian enggak usah datang ke kubur, enggak usah sering-sering datang ke kuburku, karena salawat dan salam seseorang itu akan sampai kepada Nabi dari jarak berapapun, sehingga tidak perlu harus dekat-dekat untuk menyampaikan. Yang kesembilan, kaunuhu sallallahu alaihi wasallam fil barzakh tu'radu a'malu ummatihi fis salati wassalami alaih. Jadi selama Nabi di barzakh itu, beliau ditampakkan amalan umatnya yang berupa salawat dan salamnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kaifiat yang kita tidak mengetahui bagaimana, dan tidak mungkin bisa sama sebagaimana ketika beliau masih hidup. Wallahu ta'ala alam. Ini ada satu pertanyaan. Saya seorang pemuda, kadang hati ini mudah condong ke maksiat daripada ibadah. Apalagi kalau sudah kena fitnah wanita, contoh chattingan dengannya. Apa tips agar hati ini ringan untuk selalu beribadah dan agar menjadi pemuda yang taat beribadah kepada Allah, dapat naungan di padang mahsyar kelak? Panjang ini jawabannya ini, akhi. Ya, kalau antum merasa itu karena sering chattingan dengan wanita, ya tinggalkan. Atau antum nikahi saja. Ya, selesai. Hah? Mantap. Kok halal bisa kok pakai yang enggak jelas. Apa sebenarnya pengertian ghibah? Ghibah wa dzikruka akhaka bima yakrah, kama qala Nabi SAW, menyebut-nyebut saudaramu secara ghaib. Dia enggak ada di depan, kita menyebut-nyebut tentang dirinya yang kalau dia dengar dia enggak akan senang. Apakah membicarakan kebaikan orang lain juga masuk dalamnya? Ya tidak dong, kebaikan kok. Kecuali kalau orang itu enggak apa ya. Tapi enggak, ini kaitannya biasanya sesuatu yang memang aib ya. Walaupun dia memang seperti itu, tapi kalau disebut-sebut, bagaimana sekiranya itu kita gitu loh. Kita senang enggak kira-kira? Kalau kita enggak senang, maka ketika saudara kita begitukan, itu namanya kita menghibah dia. Lalu apa indikator atau batasan agar kita terhindar dari ghibah? Yang namanya ghibah itu kan termasuk kabirah min kabairidzunub. Bahkan Allah menyerupakan dengan makan mayat saudara kita. Ya. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Ya. Nah, agar terhindar dari ghibah, sibukkan saja kita dengan mengorek-ngorek aib kita sendiri. Kemudian kalau lisan kita ini gatel untuk ngerumpi, ingat bahwa pahala kita ini tidak seberapa. Dan dosa kita ini Allahu a'lam sebanyak mana. Dan nanti di hari kiamat ya ada orang-orang yang bangkrut. Pahalanya dia bagi-bagikan ke orang lain, dosa orang lain dia pikul. Gara-gara, salah satunya gara-gara ghibah. Ya. Kemudian biasakan kita ini pandai mencarikan uzur buat saudara kita. Kadang-kadang ghibah itu juga tidak semuanya ghibah. Banyak dibumbui dengan analisa-analisa pribadi yang belum tentu itu benar. Ini lebih besar lagi dosanya. Ara'aita in kana fi akhi ma aqul qala in kana fihi ma taqulu faqad ghatabta wa illam takun fihi ma taqul faqad bahatta. Kalau memang saudaramu seperti yang kau ceritakan, ya berarti kamu menghibah. Tapi kalau tidak seperti itu, berarti kamu membuat kedustaan atasnya. Ya, mungkin yang sering kita anggap sebagai ghibah itu, lebih dari separuhnya itu adalah analisa. Kira-kira, wah ini kayaknya begini, kayaknya begini ini. Itu bukan cuma ghibah, itu lebih lagi dari ghibah. Jadi, agar kita terhindar dari ghibah, sudahlah kita ini sibukkan saja meneliti aib kita. Kemudian kalau kita lihat orang lain punya aib, kita tutupi. Yang kedua, kita carikan uzur. Barangkali dia begini, oh mungkin dia lupa, oh mungkin dia begini. Apakah benar rambut Rasulullah lebat dan panjang? Iya. Panjangnya itu kadang sampai telinga, kadang antara telinga dengan pundak, kadang sampai pundak. Jika benar, mengapa banyak umat muslim yang tidak mencontoh sunnah beliau? Nah, sunnah yang seperti ini bukan sunnah yang ta'abudiyah. Ya, apa yang dinisbatkan kepada Rasulullah memang menurut ahlul hadis itu sunnah namanya. Pokoknya apa aja, hidungnya Rasulullah mancung agak bengkok dikit di tengah, itu termasuk sunnah. Ya. Kalau jalan Rasulullah begini, Rasulullah suka makan kambing bagian tangan, suka makan labu waloh, ya. Itu semua diriwayatkan oleh ahlul hadis dalam kitab-kitab sunan. Lebih khusus lagi kitab-kitab syama'il. Seperti Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah itu lebih detail cerita tentang Rasulullah SAW luar dalamnya lah istilahnya. Tapi tidak semuanya itu merupakan sunnah yang ta'abudiyah. Yang kita diperintahkan untuk beribadah dengan mengikutinya, enggak. Nah bagaimana antum mau ngikutin hidungnya seperti hidungnya Rasulullah? Oh, ayo piye. Enggak bisa. Ya, itu kebiasaan beliau mengikuti gaya kaumnya. Pakaian Rasulullah surban, ada izar, ada rida. Ya, kadang pakai gamis. Itu karena pakaian kaumnya seperti itu. Dan itu bukan pakaian yang melanggar syar'i. Ya. Rambut orang-orang laki-laki rata-rata begitu. Banyak di antara sahabat yang punya kucir malah. Wah, antum heran malahan. Kucir. Ya, kalau hari ini orang kuciran itu identik dengan orang genah. Ya. Nah, jadi kalau adatnya sudah berubah, antum jangan kembalikan ke zaman dulu. Jangan nanti jadi enggak nyunah malahan. Ya, malah enggak nyunah kalau sudah berubah adatnya, dan adat yang berubah ini bukan sesuatu yang mungkar loh. Sekarang rata-rata orang itu, orang ngaji, orang baik itu kan rambutnya kan tidak gondrong toh. Yang gondrong itu pengamen. pecandu, orang yang suka. Nah, itu sing gondrong cocok. Sudah ngaji atin si gondrong itu mungkin yang sering diberitakan itu orang pura-pura gila itu. Termasuk Rasulullah misalnya suka minuman yang dingin, yang manis. Itu sesuatu yang sifatnya beliau sebagai manusia yang menjalani hidup sebagaimana layaknya manusia di zaman itu. Ya. Jadi bukan sunnah yang ta'abudi ya. Apalagi kalau tidak mendatangkan maslahat. Di masjid tersedia air minum untuk jamaah dan ada hibah untuk masjid berupa pewangi pakaian, tetapi kami biasa melaundry sarung dan mukena sehingga pewangi pakaian tersebut tidak terpakai. Apakah kami sebagai takmir masjid boleh memakai atau menggunakan kedua barang tersebut? Ya, kalau ini untuk masjid ya untuk kemaslahatan masjid dipakainya ya. Dipakai untuk kemaslahatan masjid. Jangan dipakai untuk kepentingan pribadi. Tayib. Kecuali antum tahu orang yang mewakafkan itu. Tapi ala kulli hal ya, kalau wakaf itu sesuai dengan tujuan pewakafnya. Bolehkah kalau bismillah, kemanakah pandangan ketika sholat jenazah? Saya tidak tahu dalil khusus dalam hal ini. Tapi kalau mau dikiaskan dengan sholat-sholat yang lain, ya pandangan itu paling jauh lurus ke depan, nggak boleh ke atas. Ke bawah boleh. Paling jauh, paling tinggi adalah lurus, lurus ke depan. Bolehkah kalau kita takziah jenazah sudah disolatkan kemudian kita terlambat terus langsung sholat jenazah sendiri? Kalau masih ada jenazahnya boleh, nggak apa-apa. Ada sebagian masjid yang jenazahnya itu dipinggirkan, ya nanti yang telat dia bisa ke daerah itu nyolatkan sendiri. Sholat di atas kuburan dilarang. Apakah khusus orang tersebut belum menyolatkan ketika di kuburan sholat sendiri dibolehkan seperti Nabi? Iya, ini yang dimaksud sholat-sholat yang ibadah pakai sujud dan rukuk itu loh. Itu yang dilarang. Kalau sholat jenazah itu sebenarnya mendoakan jenazah. Jadi sholat itu bermakna doa. Makanya pengumumannya as-sholatu alal mayyit. Ya, as-sholatu alal mayyit. Jadi sholat ala itu artinya da'a. Dalam At-Taubah, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim ay ud'u lahum inna salataka ay du'aaka sakanun lahum. Ambil harta mereka sebagai sedekah, maksudnya sebagai zakat yang membersihkan dan menyucikan harta mereka, dan doakan mereka kalau mereka sudah menyerahkan zakatnya kepadamu wahai Rasulullah. Sesungguhnya doamu untuk mereka itu membuat mereka tenang. Jadi as-salatu alal janazah itu maksudnya mendoakan jenazah. Yang dimaksud tidak boleh sholat di dekat kuburan, itu artinya tidak boleh melakukan sholat yang ada rukuk dan sujudnya. Bukan dalam rangka menyolatkan jenazah. Karena Nabi juga pernah gak sempat menyolatkan wanita yang kulit hitam yang suka ngurusin masjid itu, nyapu-nyapu masjid. Kecuali setelah dia dikuburkan, sehingga beliau datang ke kuburnya kemudian menyolatkan jenazahnya di situ. Ya. Jadi bukan sholat itu yang dilarang, tapi sholat yang pakai sujud dan rukuk. Apakah ada hadis yang menganjurkan salam ketika melewati kuburan? Saya tidak tahu. Salam ketika melewati kuburan, lewat gitu, assalamualaikum gitu. Tidak tahu saya. Mungkin ada yang jawab. Saya minta saran, akhir-akhir ini saya sering meratapi kesalahan-kesalahan saya pribadi terhadap Allah dan sesama manusia. Kadang sampai berlarut-larut kesedihannya. Bagaimana saran agar saya segera cepat bangkit dan tiap saya sedih berlarut-larut karena meratapi kesalahan saya. Bagaimana saran agar saya segera cepat bangkit? Tiap saya sedih berlarut-larut karena meratapi kesalahan saya. Ya, sarannya adalah antum harus rubah pola pikir antum, harus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang itu bagian dari taubat, maka husnudzon itu wajib, dan husnudzon itu harus sesuai dengan sifat-sifatnya Allah. Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Allah menjelaskan tentang namanya, nama dirinya, salah satu namanya yaitu Ghaffar. Tapi liman taba, bagi orang yang bertaubat. Ketika seseorang ini pernah berbuat dosa di masa lalu, kemudian dia menyesal, dia bertaubat, maka dia enggak boleh bimbang terus, aduh diampuni enggak ya dosa saya. Lah, dia harus husnudzon. Harus husnudzon, wajib. Yang penting syarat-syarat taubat dia penuhi. Lihat-lihat dosanya memang. Dosanya sesama antara dia dengan Allah saja, atau ada unsur manusia yang ikut dirugikan di situ. Ada hak manusia yang dia pegang. Kalau ada hak, ya taubatnya tidak akan sempurna kecuali dia kembalikan haknya itu. Nah, sudah sering kita bahas ya. Intinya enggak boleh dia ini pesimis. Lah, itu minasyaitan. Hati-hati itu. Ini bukan sikap meratapi yang positif. Meratapi kesalahan yang positif itu adalah yang mendorong seseorang kemudian untuk berbenah. Bukan terus murung, sedih, ya, akhirnya depresi, akhirnya gendeng, masuk rumah sakit jiwa. Ya, percuma kalau gitu. Dan bagaimana cara Nabi dapat segera, bagaimana cara Nabi dapat segera bangkit dari meratapi? Oh, mungkin ada enggak sunah-sunah tertentu untuk orang-orang seperti dia? Yaitu intinya harus ada husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan husnudzon itu adalah sesuai dengan sifat-sifat Allah. Ketika seseorang itu bertaubat, dia husnudzon, Allah menerima taubatnya asalkan taubatnya sudah memenuhi syarat. Ketika seseorang itu beramal soleh sesuai dengan syarat-syarat diterimanya amal soleh, niat ikhlas dan ittiba Nabi, husnudzon, Allah akan memberinya pahala. Ya. Ketika beristighfar, husnudzon, Allah akan mengampuni. Ketika berdoa sungguh-sungguh, husnudzon, Allah akan mengabulkan. Begitu. Mohon dijelaskan apa yang dimaksud dengan bolehnya mengamalkan hadis dhaif dalam hal fadhail amal. Ya, itu pendapat sebagian ulama. Fadhail amal itu fadilah-fadilah suatu amalan, bukan dalam rangka menetapkan amalan baru, bukan. Misal, contohnya begini contoh ya. Salat duha itu kan dianjurkan toh? Dianjurkan ya. Banyak hadis-hadis yang sahih yang menganjurkan salat duha secara umum. Tahu-tahu ada sebuah hadis menjelaskan pahala salat duha secara khusus. Siapa yang salat duha, misalnya ini hadisnya bunyinya 12 rakaat misalnya ya, maka Allah akan membangunkan di jannah istana dengan 12 kamar, di masing-masing kamar ada 12 bidadari. Misalnya kayak gitu. Kalikan aja berapa? 144 bidadarinya berarti. 12 kuadrat. Nah, boleh enggak kita mengamalkan hadis yang dhaif ini? Dia sholat duha dengan niat supaya nanti masuk surga dapat 144 bidadari. Khilaf binal ulama. Mereka yang membolehkan mempersyaratkan satu, dhaifnya bukan dhaif jiddan. Ya, dhaif karena perawinya ada yang dhaif, karena sanadnya terputus, atau ada perawi yang mudallis, atau hadisnya mursal ya. Dan semisalnya. Bukan karena ada perawi yang matruk, yang dhaif jiddan, atau yang muttaham bil kadzib, apalagi kalau sudah masuk kategori ada perawi yang kadzab, wadda'. Ini enggak boleh diamalkan. Hatta sholat duha itu jelas diperintahkan, tapi tidak boleh mengamalkan hadis yang menjelaskan fadilahnya seperti itu. Jadi syarat pertama, dhaifnya dhaif yang ringan, bukan dhaif yang berat. Syarat yang kedua, dalam bab fadailul a'mal, bukan dalam menetapkan halal atau haram, bukan dalam bab-bab akidah, keimanan-keimanan, enggak. Kalau bab halal dan haram ya, atau bab akidah, itu harus sahih, harus hadis-hadis yang masuk kategori makbul dan muhtajun bihi, bisa dijadikan sebagai hujjah. Syarat yang ketiga, amalan yang mau diamalkan itu harus ditetapkan oleh dalil lain yang sahih, baik dari Al-Quran maupun dari sunnah yang lain. Jadi asal-usul perintah untuk beramal ini sudah valid dulu. Tambahannya si hadis dhaif ini hanya menjelaskan fadilah tambahan, gitu loh. Seandainya sholat duha itu hanya disebutkan dalam hadis yang 12 pangkat 2 tadi, gak ada satu hadis pun dari Rasulullah yang membahas tentang sholat duha, gak boleh antum sholat duha. Seandainya loh ya, ini seandainya. Tapi kan ada perintah lain yang sahih dari Nabi SAW yang mengajarkan sholat duha. Hanya saja ini menyebutkan pahala yang spesial, gitu. Ada lagi yang menambahkan, ketika mengamalkan hadis yang dhaif dalam bab fadailul amal ini, tidak boleh dengan keyakinan memang itu akan diberikan oleh Allah, karena dhaif. Tidak boleh dengan keyakinan Nabi pernah menjanjikan itu, enggak. Ya mudah-mudahan saya dapat itu. Toh hadisnya hadis dhaif. Hadis dhaif itu artinya kemungkinan kecil itu merupakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada lagi yang menambahkan, jangan ditonjolkan ketika mengamalkan. Nanti akhirnya orang-orang berasumsi itulah yang disunnahkan, sehingga yang sunnah-sunnah yang lebih kuat derajatnya malah tertinggalkan. Orang malah lebih sering mengamalkan yang hadis yang dhaif ini. Baik. Wallahu taala alam. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.